suara lain apa tak dengar. Kenapa Nabi Zakaria cakap innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mahu mendengar doa. Allah SWT mendengar, kami ugara kan, semua yang boleh didengar Allah SWT dengar. Dalam hati kita pun, kita tak boleh dengar, Allah SWT boleh dengar. Kalau kita ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, semut pun boleh, suara semut pun boleh didengar oleh Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman boleh dengar, tentu Allah SWT boleh dengar. Jadi pendengaran Allah SWT mutlak lah, semua didengari. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah pendengaran yang khusus, iaitu pendengar dan menjawab. Itu maksudnya, dengar dan mengkabulkan. Kita pun dengar juga, kita tak boleh buat apa-apa tu lah. Orang tekan-tekan dekat ni, jen, ten, kita tak boleh buat apa. Dengar, kita tak boleh buat apa, apa kaitan? Tak boleh tolong pun. Accident ke apa kan, kita tengok je, kita dengar. Kita tak boleh buat apa-apa. Yang dia boleh bantu tu yang boleh bantu. Untuk Allah SWT, dia dengar doa dan dia boleh mengkabulkannya, dia boleh memperkenankan. Jadi kita bertawassul dengan kita. Sebagian ulama menyebutkan bahawa Zakaria berkata, wahai zat yang memberikan rezeki kepada Maryam berupa buah-buahan yang tidak ada pada musimnya, yang tidak pada musimnya, karuniakanlah kepadaku seorang anak meskipun sudah bukan saatnya lagi. Ini tafsiran yang paling cantik kali untuk ayat ini. Dan mengenai kisahnya ini telah kami uraikan dalam pembahasan ini. Jadi kalau kita dah faham ni, inilah satu dalil tentang bab apa? Bab bertawassul. Ini boleh diterangkan pada orang-orang tentang bertawassul dan ni ada dia. Orang pun baca satu muka rempah. Sebenarnya tawassul dengan apa? Dengan apa ni, wali yang kat dalam kubur, dengan nama Syekh Abdul Qadir Jalani ke, dengan hadiah dan fatihah ke pada dia ke, pada Nabi dan sebagainya. Tawassul dengan Jah dan Ibn Asalam ke, ya Rabbi bil Mustafa kan, balia mafasidana, wahai Tuhanku dengan dengan Mustafa, dengan Nabi. Dia bertawassul lah, sampaikan untukku mafasidana, apa saja yang kita hajatkan. Dia bertawassul dengan Nabi SAW, dengan zat Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat dalam Quran, itu bukan tawassul yang disyariatkan. Itu semua bid'ah sebenarnya. Baik, yang ketiga, kisah Maryam AS sebagai wanita pilihan Allah. Jadi nak sebutkan bahawa ada dalam Al-Quran ni tentang bagaimana Allah SWT telah memilih Maryam AS di kalangan wanita-wanita sedunia. Tapi tak ada competition lah, Allah SWT pilih. Tak ada tajir, tak ada apa eh. Baik, kata Allah SWT, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astataki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi wa ka'ina ar-raki'in. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim idh yakhtasimun. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yashaa. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum

tak ada rasa ragu yang mengatakan. Okey, pertama kali dia dah clear, dia bukan budak-budak lagi. Dia dah dewasa. Ketika Jibril datang, dia dah dewasa. Okey, tapi dewasa pun kita pertikaikan juga. Kalau kita pertikaikan, kita terfikirlah macam mana dia boleh yakin bahawa yang datang tu Jibril yang berbentuk laki-laki. Jadi sebenarnya dia pertikaikan. Macam kata tak pertikaikan. Ataupun dia rasa runcing. Dia kata apa dalam surah Maryam? Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia kata bila nampak Jibril dengan betul lagi, kata sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Ar-Rahman daripada engkau in kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Faham? Jadi dia suspect ini laki-laki datang nak buat sesuatu. Kat sini tak ada orang satu masuk ke situ. Jadi dia minta tolong kepada Allah SWT saja. Yang dia kata pada mulanya dia terkejut lah. Bukan yang terus dia terima, dia kenal. Dia tak tahu pun dia terkejut. Jadi baru jawabnya laki itu, aku je. Aku hanyalah Rasul Rabbiki li ahabalaki ulaman zakiyah. Aku ni Rasul dan bertuan kau, nak beritahu kepada kau, dia akan berikan kau ulaman zakiyah, anak laki-laki yang suci. Kau tak ada dialog ni, kan aku dapat anak gini-gini. So, ini adalah ayat minat, ini adalah satu tanda mukjizat untuk manusia dan sebagainya dan itu. Dia tiupkan dalam itu fa'nafakhna fiha min ruhina, kemudian dia pun meniupkan ke dalamnya daripada roh kami. Itu yang dia amin. Okey, sebenarnya bukan dia seorang macam tu, semua Nabi Jibril datang. Semua mula terkejut. Nabi Muhammad SAW paling afdal lagi pun terkejut, lari bukan buka terus limut semua orang nak keluar. Dia nampak dia peluk oleh malaikat Jibril. Biasanya tak seperti dia, betul lah. Tapi maksudnya serupa, walau lelaki macam itu. Kita katakan dia Maryam pun dalam Quran sebutkan bahawa dia mencuak dia, dia kata dia takut jadi. Tapi lepas tu orang semua kalau tetapkan hati. Itu perbezaan. Cuma untuk dia lain lah. Dia tak nampak malaikat Jibril dalam bentuknya, dengan kepaknya dengan 360 besar apa ni, tak dalam ufuk apa ni ditutupnya dengan horizon. Kalau untuk laki-laki sawiyah, basyarah sawiyah, untuk laki yang cantik dengan Jibril, tak adalah tak macam yang terkena pada Nabi-Nabi lain mungkin. Jadi dengan itu mungkin dia dapat jawab lah, bahawa macam mana dia boleh, tapi dia boleh terima. Tapi apa pun dia terima, tak terima pun dia datang. Memang dah datang, dia buat apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dia tiupkan, jadi. Dan itu kita nak ingatkan, maksudnya banyak sebutkan sahabat tu, bahawa kecintaan Nabi Isa AS ni bukan daripada TL untuk kau jadi. Tidak, dia bersebab. Dia ada elemen dia, iaitu Maryam AS hanya hamil bila ditiup oleh malaikat Jibril. Kalau itu pun tidak, dia bukan macam tu. Dia tak jadi yang kalimah Allah SWT, ya betul. Tetapi ada dia punya tu action, ada sesuatu yang berlaku, iaitu tiupan roh. Maknanya ada satu Maryam AS dan ada satu lagi yang dibuat, iaitu tiupan daripada Jibril. Baru dia menunjukkan tak ada penciptaan yang hanya satu je. Tunjukkan bahawa Nabi Isa AS walaupun tak ada bapa, dia tetap daripada dua elemen. Dan kemudian dia terangkan bahawa macam mana pun api bila jadi api, sebelum dia jadi api dia ada asap dulu, dia ada apa, macam kita oksigen kena dengan ini, sampai dia sebutkan sampai lepas tu semua akan keluar api. Dia panas-panas-panas-panas, dia lupa. Tak ada satu benda yang jadi macam tu, daripada satu terus jadi. Tak ada. Ini teknik ada, kita tak tahu daripada atas kat mana. Dia terangkan tu semua. Nak tolak dakwaan Kristian bahawa dia satu dalam tiga, ketiga dalam satu, mustahil. Dia satu juga. Sebab tu kalau apa ni air apa teh sedap, teh dengan apa ni dengan gula dah, dengan susu dah 3-in-1, tetap dia ada 3 elemen ke satu juga. Walaupun dah jadi 3-in-1 dah jadi satu, tapi dia tetap daripada 3 elemen. Kira-kira susu. Kalau gitu, kalau dia Tuhan Allah, kemudian dia Jibril, kemudian dia Maryam, kemudian dia Kristen, semua Tuhan. Ataupun ada Tuhan, ada yang bukan Tuhan. Kalau semua Tuhan, kalau semua Tuhan, dia bukan tiga lah, ada satu lah. Dan sekarang Tuhan ada Tuhan satu, Maryam satu dengan apa tu? Jadi kalau tu banyak ada animal bukan Tuhan kat dalam Nabi Isa, itu menjadi. Okey. Dan kalau tiga-tiga Tuhan, kalau cakap tiga Tuhan dan satu, jadi sekarang ada dah empat Tuhan. Kalau tiga keluar satu lagi, dah jadi empat. Ayat 2 tu. Ada orang kata silap kan? Ada orang kata Jibril poligos kan? Ada yang kata Maryam kan? Itu dibeza 2 campur 1 lah. Ini memang confusing buat tu. Cuma nak sebutkan kat sini Quran dalam semua ya. Bila nak sebutkan tentang penciptaan Nabi Isa AS, ini dia Jibril datang tiup. Tak tiup tak jadi lagi. Tanah Fahna Quran tu. Dia tak masuk dalam satu benda. Kemudian ada orang faham. Ini nanti sampai buat tak silap ni. Ada orang faham seolah-olah Jibril tu masuk dekat kemaluan Maryam pula. Dalam cerita tu kan ada orang nama macam gitu lah. Padahal dalam Al-Quran sebutkan panafafna fiha, pada badannya lah, fiha dalamnya. Tak sebutkan dalam barafnya. Dan ulama semua dari kalangan salah mentafsirkan bahawa dia tiup dekat mana? Dekat dada je. Dekat dada ataupun dekat jahit dia dekat dalam. Dan bentuk tu masuk dan dia dekat dalam perut. Tentulah lebih kurang. Dia tak mengandung. Tak ada, tak ada. Bukan apa daripada faras dengan itu. Tak ada, tak. Tapi dia tak mengandung macam pun biasa. Mengandung macam pun biasa. Jadi, fungsi apa tu adalah jadi. Ya. Yeah. Kalau pumpa biasa ada janinnya. Ada janin sampai 9 bulan. Ada khilaf lagi 9 bulan ke 8 bulan ya? Tapi dalam zahir ya, sekali saja 8 bulan. Sebab dalam Quran sebutkan nanti sampai dia rasa lebokin fa'aja ahal makadu, sampai dia datang kepada yang sakit tu dan tolak-tolak tu sampailah dia dekat-dekat pokok-pokok rumah. Menjadi an-nahlah sampai dia katakan qala ya laitani mitu qabla hadza, kalau lah aku dah mati sebelum ni. Kan macam gitu. Dia tak terasa kan sakit nak melahirkan. Orang kata mereka tak sakit. Itu wali kan. Maryam punya salam tu sakit nak melahirkan. Jadi sama, semua sama. Cuma beza ni dia tak ada ayat. Itu tak ada bukan macam mana. Jadi tak ada dekat situ. Yang penting dalam Quran, kalau kita baca betul-betul, kat situ menerangkan tentang Nabi Isa AS kan yang patutnya. Dan tak lebih, tak kurang. Tak lebih sampai jadikan dia anak Tuhan ke apa. Dan tak mengurangkan menjaga kemuliaan. Itulah berapa ni keyakinan kalau tidak orang Islam terhadap Indonesia. Kalau malam InsyaAllah kita ada lagi bab-bab tu ada ya. InsyaAllah dalam cerita Nabi Isa AS kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.